السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Kesempatan sore ini bisa kita hadir kembali di majelis ilmu yang akan kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari apa yang disebut dalam sabda beliau, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Allah Azza wa Jalla berikan nubrah, keceriaan, cahaya bagi siapa? Orang-orang yang mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian dia berusaha menghafalnya. Thumma addaha kama sami'aha, dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Maka inilah dia salah satu keutamaan orang-orang yang mempelajari as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan cahaya pada wajahnya. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemarin poin terakhir kita ambil dalam babul iradati wal masyiah, kehendak Allah dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah terbagi menjadi berapa hari ini? Dua, san tabarakallahu fiik. Ada dua. Ya, yang pertama al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah pada alam semesta ini. Ya, yang baik maupun yang buruk, semuanya dengan hikmah, itu pasti terjadi. Yang kedua, al-iradah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang dicintai. Dan ini belum tentu terjadi. Segala kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini kebaikan-kebaikan dicintai oleh Allah, tetapi belum tentu terjadi. Tentu ada hikmah. Nah, ini dia dua macam kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir kita mengambil hadis, ketika kita berdoa jangan mengatakan kalau engkau mau ya Allah. Ya Allah sehatkan aku kalau engkau mau. Langsung katakan, ya Allah berikanlah kesehatan. Jangan mengatakan kalau engkau mau. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dijawab. Baik. Sekarang kita lanjut para hadirin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan dalam bab ini, qala haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, telah memberitakan kepada kami Syu'aib an-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri. Qala ha, perpindahan sanad, qala haddatsana Ismail atau haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani akhi Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku saudaraku Abdul Hamid an Sulaiman, dari Sulaiman an Muhammad ibn Abi Atiq, dari Muhammad bin Abi Atiq an ibn Shihab, dari Al Imam Az-Zuhri an Ali ibn Husain, dari Ali ibn Husain ibn Ali, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali, kemudian Husain, kemudian apa? Ali. Anna Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma akhbara. Bahwasanya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma memberitakan, anna Ali ibn Abi Thalib akhbarahu. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberitakan putranya Al-Husain. Ingat, dari Fatimah Ali bin Abi Thalib mendapatkan hanya berapa anak? Dua. Siapa? Al-Hasan wal-Husain. Adapun dari istri yang lain, dia dapat juga namanya Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ya, baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu, mengetuk pintunya. Wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Demikian juga mengetuk pintu Ali beserta istrinya Fatimah pada satu malam. Untuk apa? Nabi mengatakan, ala tusallun, tidakkah kalian bangun solat malam? Nah, diketuk menantunya ini. Dikabarkan ini di bulan Ramadhan. Dikabarkan ini di bulan Ramadhan. Dibangunkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain diterangkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau masuk 10 terakhir, shadda mizrah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kinayah, kata samaran dari tidak mendatangi istri. Benar-benar fokus kepada siapa? Allah. Wa ayqadha ahlah. Ah, ini dia menjadi syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 10 terakhir itu dibangunkan istri anaknya termasuk menantunya. Untuk apa? Salat malam. Guna mengejar Lailatul Al-Qadar. Diketuk pintu. Faqala lahum ala tusallun? Apa kalian tidak ikut salat? Qala Aliun, Ali bin Abi Thalib menjawab, faqultu ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menjawab, apa katanya? Inna anfusuna aw innama anfusuna biyadillah. Ya Rasulullah, nyawa kita dipegang sama Allah, katanya. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah Azza wa Jalla mau membangkitkan kita salat, ya bangkitlah kita salat, katanya. Ini mertuanya begitu kan ini. Ya. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu dzalik. Ali menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi, enggak banyak dialog gitu loh. Pergi ketika aku mengucapkan kata-kata yang tadi. Ya Rasulullah, jiwa kita ini dipegang sama Allah. Kalau Allah mau bangunkan kita salat, ya bangunlah kita, katanya. Pergi Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan menantunya bersama anaknya. Walam yarji ilayya syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali balik. Kembali ketuk lagi. Thumma sami'tuhu wa huwa mudirun yadribu fakhidahu. Wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Kemudian di saat Nabi pergi sambil memukul pahanya, Nabi membacakan firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini kalau diajak baik suka banyak debat. Suka banyak alasan. Baik. Ini akan kita ambil insyaallah sekarang. Poin pertama, kita mendengar riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apanya Rasul ini? Misal dong. Misal ya. Misal. Rabi'ul Khulafa'ur Rasyidin, khalifah yang keempat. Ya, khalifah yang keempat. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Wa ahadul asyratil mubasysyirin bil jannah. Dan salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga dalam satu hadis. 10 orang ini disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Maka itu sebabnya dikatakan al-ashratul mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga disebut dalam satu hadis. Kana minas sabiqin al-Islam, termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa umruhu lam yujawizul ashar. Saat dia masuk Islam belum 10 tahun. Dan beliau tinggal di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasul ikut kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk. Kenapa? Karena disuruh oleh Nabi diam untuk mengurus keluarganya. Dan tentu Ali bin Abi Thalib telah bulu berlebih-lebihan mengkultus beliau kelompok Ar-Rafidhah Syiah, sampai dikatakan beliau ini menjadi Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan dia itu adalah maksum. Sementara akidah Ahlul Islam, akidah Ahlus Sunnah, tidak ada yang maksum kecuali siapa? Para Rasul. Selain itu tidak ada yang maksum. Maka gulu, berlebih-lebihanlah kelompok Ar-Rafidhah. Beliau terbunuh tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan. Syahid, insyaallah. Radhiyallahu an wa an sa'ir as-sahabati ajma'in. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu mereka, pintu rumah mereka, dan diajak untuk salat. Ya, diajak untuk sholat, sholat malam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan membangunkan keluarga sholat malam, tapi tidak wajib gitu loh. Sekiranya wajib, nggak mungkin Nabi lepas, tapi bangun. Buktinya ya tidak berjamaah, mau dibakar rumahnya. Tapi kalau ini taraweh, sholat malam, sunnah. Maka dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa jawaban beliau? Sesungguhnya nyawa kami berada di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, Allah azza wa jalla akan bangkitkan dia. Inilah yang menjadi syahid. Ini yang menjadi bukti bahwasanya ya, segala sesuatu itu di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini maksudnya apa? Menjelaskan tidak boleh, ya, tidak boleh menentang kehendak Allah, qadarullah atau perintah Allah Azza wa Jalla yang syar'i dengan membawakan dalil takdir. Tidak boleh menentang perintah Allah, ya, dengan berdalil takdir. Ya. Tentu kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Memang manusia ini apa? Suka berdebat. Suka berdebat. Nah, seandai kata boleh berdalil dengan takdir, Nabi enggak jawab. Nabi akan diam. Cuma kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tegaskan supaya Ali bangun? Karena salat malam itu hukumnya apa? Sunnah. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbab iqadul ahl liqiyamil lail. Dianjurkan membangunkan keluarga, anak, menantu untuk salat malam. Terutama ini apa? Cara at-tarawih. Lebih dikuatkan lagi apa? 10 terakhir guna meraih Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faltabisuha fil ashril awakhir. Carilah malam-malam qadar itu pada 10 malam terakhir. Dan cara mencarinya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun salat. Nah, ini di qama, bangun salat. Kapan? Malam qadar. Apa motivasinya? Iman. Yang mendorongnya apa? Mengimani. Ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaba, mengharapkan pahala. Apa pahalanya? Salat Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Berarti berdiri pada malam itu satu rakaat lebih mulia dari berdiri 1000 bulan di bulan yang lain. Nah, jangan lupa doa dari Ummul Mukminin yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu malam qadar, ajarkan aku apa yang aku baca. Ajarkan aku apa yang aku baca." Apa sih? Santa barakallahu fi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, kau maha pemaaf, senang memaafkan, maafkanlah aku. Ini diulang-ulangi terus. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, isbat yadillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan sifatul yad. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Tetapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah punya tangan layak dengan kebesarannya. Mana buktinya Allah punya tangan layak dengan kebesarannya? Allah sebutkan, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini semuanya di genggaman Allah. Sifat menggenggam itu pekerjaan apa? Tangan. Mungkinkah kaki menggenggam? Nah, mungkin. Maka apa? Ini menunjukkan tangan benar, asli. Tetapi tidak sama dengan makhluknya. Mana bukti yang tidak sama? Bumi digenggam. Kalau kita apa yang kita genggam? Keper. Hanya itu mampunya kita. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah berat bukan tidak bisa digenggam, dipikul. Nah, ini dia. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki tangan layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ini aqidah sunnah wal jamaah, aqidatus salaf, aqidahnya Al-Quran, aqidahnya hadith. Dan ini bukan namanya tashbih, bukan namanya tajsim, bukan namanya membuatkan Allah tubuh, bukan namanya membentuk Allah seperti tubuh makhluk, tidak. Tetapi kita menyebut seperti apa yang Allah sebut untuk dirinya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali siapa? Allah. Dia yang mengatakan demikian, ya sudah sebut apa katanya. Dan Allah sudah menegaskan, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dia maha mendengar lagi maha melihat. Faedah berikutnya, itsbatu masyiatillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan kehendak Allah. Allah punya kehendak yang sempurna, tidak seperti kehendak makhluknya. Kalau kehendak makhluknya kehendak yang kurang. Lihat dalam surat At-Takwir di akhir ayat, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki, apa yang kita inginkan, enggak akan mungkin terlaksana tanpa kehendak siapa? Allah. Planning, iya. Ya, merencanakan bisa. Tapi terjadikah? Kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi, itsbatul masyiah, hadis ini menetapkan kehendak Allah yang maha sempurna. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan la yajuzu mu'aradatu qadrillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan tidak boleh, ya, kita mu'aradatul amr, begitu, tidak boleh kita menentang perintah Allah dengan dalil takdir. Tidak boleh menentang perintah Allah dengan dalil takdir. Demikian juga tidak boleh kita berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat. Perintah Allah enggak boleh ditentang dengan takdir. Sebagaimana tidak boleh pula kita berdalil maksiat dengan takdir. Ada orang ketangkep lagi apa, nyolong, tangkap dia, apa katanya, yuh, gimana, kenapa ini, tangkap maling motor, terus, ya mau apa, takdir sudah, nah boleh, ya, kenapa, sudah dikasih tahu, tapi tetap saja dia nyolong, yang salah itu takdirnya tuh dia udah dikasih tahu. Ya. Jadi sebagaimana tidak boleh berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat, demikian juga tidak boleh berdalil dengan takdir menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Di sini diajak sholat malam, apa jawabannya? Ya, nyawa kita Allah yang pegang. Kalau Allah berkehendak membangunkan kita, bangunlah kita, katanya. Nabi sambil pergi sambil pukul pahanya, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia ini banyak suka debat. Dikasih tahu, kalau Allah mau, katanya. Ya. Baik, jadi sekali lagi, tidak boleh menentang takdir, afwan, menentang perintah dengan dalil takdir. Sebagaimana tidak boleh, ya, berdalil dengan takdir dalam berbuat maksiat. Tapi aneh manusia, kalau yang enak-enak tidak pernah bilang takdir. Mana contohnya? Sukses dia. Waduh, gol ini, Bang. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini kan tidak berjalan begitu saja, katanya. Sekian tahun kita bangun usaha ini baru sukses, katanya. Lupa dia Allah Azza wa Jalla menyukseskan dia. Seharusnya alhamdulillah Allah takdirkan semuanya ini. Nah, ada yang seperti itu manusia. Kalau kena batunya aja baru bilang takdir sudah. Ya, takdir sudah. Tapi yang tidak enak-enak baru takdir. Kalau yang enak-enak, saya. Ya, saya, usaha saya, ya, ilmu saya, tenaga saya, modal saya, otak saya. Allah musta'an. Jadi itulah dia beberapa faedah dari hadis ini. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulayl, telah menceritakan kepada kami Fulayl. Qala haddatsana Hilal bin Ali, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi sedikit masalah menolak perintah dengan takdir. Ada salah seorang ulama Madinah zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ulama Madinah masuk Masjid Nabawi enggak pakai tahiyatul masjid, langsung duduk. Ada murid datang, orang luar, tak kenal dia. Ya Syekh, kenapa saya lihat engkau datang langsung duduk, tidak tahiyatul masjid? Bangunlah dia tahiyatul masjid. Bangun tahiyatul masjid. Begitu sedang tahiyatul masjid, dikorek ini teman ini. Orang-orang yang menegur ulama besar Madinah. Eh, engkau tahu siapa yang engkau tegur tadi suruh salat tahiyatul masjid itu? Enggak tahu katanya. Inilah dia ulama besarnya Madinah katanya. Kaget dia. Lalu apa jawabannya ulama besar ini? Apa jawabannya? Loh, dia kan nyuruh kita bagus, masa kita tolak katanya. Allahu Akbar. Kan dia tidak suruh saya salah, dia tidak menegur saya salah. Dia suruh saya salat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana sikapnya orang alim? Ya, dia tidak mengatakan, oh masalah ada khilaf. Bukan itu dalilnya. Oh ini kan khilaf katanya. Jadi yang wajib itu salat wajib saya, tahiyatul masjid tidak wajib. Tidak begitu para jemaah. Ini ulama, ini luar biasa ini. Kenapa enggak salat sunnah tahiyatul masjid? Bangun di salat. Disalahkan yang negur ini. Kamu tahu siapa kamu tegur tadi katanya? Enggak tahu saya katanya. Ini ulama Madinah nih katanya. Selesai, ulama Madinah komentar. Dia nyuruh kita bagus kok katanya. Bukan nyuruh kita salah, ya kita taat katanya. Allahu Akbar. Baik. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, kamathali khamatiz zar', taubahnya seperti tunas tanaman. Pucuk. Pucuk tanaman. Yafi'u waraquhu min haitsu atat harih tukaffi'uha. Pucuk tanaman itu yafi'u waraquhu. Daunnya akan apa? Bergerak ya, akan miring tergantung arah angin yang mendorongnya. Namanya pucuk paling atas. Ya, lihat aja pepohonan ini. Daun pisang. Jadi kemana arah, dari mana datangnya angin, dia akan terdorong. Setelah habis angin akan kembali tegak. Fa idza sakanat i'tadalat. Apabila anginnya tenang, pucuknya akan apa? Tegak. Angin datang, pucuknya akan apa? Lembek. Wa kadzalikal mu'min yukaffa'u bil bala. Demikian orang beriman itu ketika datang ujian dia, ya. Taubahnya seperti apa? Ya, pepohonan atau pucuk pohon miring. Itulah hebat orang beriman, para jemaah. Ketika ada ujian dia akan miring. ya, tidak akan tegak. Maka itu sebabnya dalam hal ujian kita berdoa kepada Allah diberikan istiqamah, sabar. Karena ujian itu bahaya. Namanya ujian, ya. Anak sekolah ujian penentuan apa? Naik apa tidak? Ya orang beriman seperti itu juga akan setelah kena ujian istiqamah berarti lulus. Longsor berarti KU. Allah musta'an. Wa matsalul kafir. Adapun orang-orang kafir, satu riwayat orang munafik, satu riwayat orang fajir, orang jahat. Kamatsalil arzah. Ya. Taubahnya dia seperti arzah. Apa arzah ini para jamaah? Pohon yang kokoh kuat berdiri. Ya. Pohon ini kalau datang angin bukannya dia itu lentur tetapi langsung patah. Nah, beda orang beriman. Orang beriman waktu datang angin ya miring. Lembek dikit. Habis angin balik. Tapi kalau orang kafir ini seperti ibarat satu pohon yang mana pohon ini dari ujung sampai pangkalnya keras terus. Datang angin patah. Patah. Inkasar. Fala ya'ud ila i'tidalihi. Tidak kembali lagi akan tegak. Namanya patah ya sudah selesai. Summa'a mu'tadila hatta yaqsimaha Allah idza syaa'a. Ya. Dia akan putus, akan patah, akan rusak. Tidak mungkin akan kembali lurus. Maka makna hadis ini Allahu a'lam disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Annahu syabbaha al-mu'min bil khamah allati tamiluha ar-rih. Orang beriman itu diibaratkan seperti khamah. Ya, pepohonan apa saja yang lentur. Yang pucuknya lentur, ya, akan bergerak mengikuti arah angin. Ya. Begitu hilang anginnya akan kembali tegak. Adapun orang kafir seperti arzah yang mana pohon yang kuat, pohon yang keras, ketika datang angin akan apa? Akan patah. Ya. Sampai mati waliyadzubillah. Sehingga tidak ada harapan untuk kembali lurus dan tegak kembali. Nassallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Syahid di sini para jamaah, Nabi mengatakan summa mu'tadil hatta yaqsimaha Allah idza syaa. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya menegakkannya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Yaitu orang-orang kafir, kalau memang dikehendaki dia mendapatkan hidayah, dapat hidayah. Tapi hukum asalnya, orang kafir ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan hukuman dari Allah, begitu dapat hukuman, udah tambah kafir sekali-kali kafir. Atau kalau Allah kehendaki, dengan sebab musibah itu, mungkin dia mendapatkan apa? Hidayah. Tapi itu, idza syaa Allah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, syarafu al-mu'min inda al-bala. Mulianya orang beriman ketika ditimpa musibah. Bagaimana kemuliaan orang beriman ditimpa musibah? Musibah itu sebagai penghapus dosa. Yang penting dia bersabar. Diharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya, itu penghapus dosa sehingga dikembali bersih dari kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan demikian di dunia dia dapat pahala, di akhirat pun dia mendapatkan jannah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, orang beriman selama dia hidup labudda an yusibuhu bala, pasti kena ujian. Tidak mungkin tidak para jemaah. Orang beriman, orang yang bertauhid, orang mempelajari agama ini, kalau dia benar-benar sudah masuk mempelajari Islam yang hak ini, pelajari sunnah Nabi, pasti diuji sama Allah, enggak mungkin enggak. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ya, Allah berfirman, "Ahasibannas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Ya, mesti diuji, mesti dicoba. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, isbat masyiatillah azza wa jalla ala khalqi. Hadis ini menetapkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna di atas seluruh makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, di dunia ini tidak ada yang bersih dari musibah. Hatta kafir pun bisa dikenakan musibah sama Allah. Tetapi ingat, musibah bagi orang kafir ada dua kemungkinan. Entah menjadikan dia tambahkah kafir. Atau apa, musibahnya itu akan mengakhiri kehidupannya, mati. Ya, yang mendapat pelajaran sedikit. Mendapat pelajaran sedikit. Maka lihat, kaum Nuh, habis. Yang bisa mengambil pelajaran hanya kaum Yunus. Didakwahi, diancam dengan apa? Bala, musibah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Langsung dia apa? Taubat, atau mereka taubat. Begitu mereka taubat, balanya enggak jadi datang. Adapun yang lain, habis semuanya. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, inilah pentingnya kita sabar ketika mendapat musibah, ujian dan cobaan. Wallahu taala ala wa ala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi walhamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.